Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzani Allah wa iyyakum minan nar walhamdulillah insyaallah kembali kita akan mengkaji barakakum risalah hukukul aulad alal aba wal ummahat, hak anak yang harus ditunaikan oleh seorang ayah dan ibunya, karya Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah taala wa ra'ahu. Dan pada sore ini, barakafikum, di tengah-tengah kita ada Ustaz Habib. Beliau kita tawarkan untuk memberikan wejangan, barakafikum, nasihat. Namun beliau belum berkenan, maka terpaksa barakafikum kita meneruskan. Pada pertemuan sebelumnya kita mengkaji hak anak sebelum dilahirkan dan setelah dilahirkan. Untuk hak anak sebelum dilahirkan, barakakum, disebutkan padanya ada empat. Yang pertama, hendaknya calon ayah atau seorang bapak yang sudah terlanjur menjadi seorang bapak, maka hendaknya dia mengupayakan dirinya agar menjadi orang yang soleh. Kemudian barakakum, setelah itu dia memilih calon istri yang solehah, yang dengannya barakakum diharapkan akan terlahir pula anak yang soleh atau yang solehah. Kemudian yang kedua, bersemangat untuk terus menetapi sunnah Rasul ketika menggauli istrinya dengan membaca doa, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi ketika hendak menggauli istrinya, yang dengannya barakakum, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan menjaga anak tersebut abadan selama-lamanya. Yang ketiga, doa Allahi jalla wa ala, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi yang belum memiliki anak, maka dia berdoa agar dikaruniai anak Dan barakafikum yang mengupayakan untuk memiliki anak, dia berdoa agar terlahir dari keduanya anak yang soleh dan soleha. Barakafikum. Dan yang keempat, termasuk hak anak sebelum dilahirkan adalah menjaga janin yang ada di dalam perut ibunya. Barakafikum, agar tidak tersakiti. Barakafikum, dan tidak keguguran. Barakafikum. Yang terkadang keguguran itu merupakan kelalaian orang tua. Kemudian yang telah kita bahas adalah hukukul walad ala walidayhi ba'dal wiladah. Hak anak atas orang tuanya setelah kelahiran. Kita telah membaca, telah menyebutkan. Yang pertama, mengarahkan kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam tatkala barakafikum kelahiran dengan mentahnik, mendoakan dengan doa yang mengandung berkah barakafikum. Kemudian yang kedua, memberi nama yang baik dan soleh atau soleha. Kemudian yang ketiga, mengakikahi anak tersebut bagi orang yang mampu. Kemudian yang keempat, menyusuinya. Dan yang kelima, memberi nafkah dan makanan yang halal serta menjauhkan mereka dari keharaman, baik untuk ibunya maupun untuk putra dan putrinya. Dan yang keenam, terakhir pertemuan yang lalu yang kita baca barakafikum, hak anak yang keenam setelah mereka dilahirkan adalah al-inayah wal-ihtimam bita'limil ibn wal-binti ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunyahu. Memelihara dan perhatian dengan pengajaran putra dan putri mereka, putra dan putrinya, pengajaran yang bermanfaat baginya untuk perkara agama dan dunianya. Barakallahu. Sebelum masuk pada hak yang ketujuh, maka sedikit kita baca keterangan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, sebutkan dalam Jami'il Ulum wal Hikam ketika beliau menjelaskan hadis, ya gulam inni u'allimuka bikalimatin ihfazillah yahfazka. Wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Barakallahu. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau menyatakan, wa man hafizallaha fi sibahu wa quwwatihi hafizallahu fi hali kibarihi wa dha'fi quwwatihi wa matta'ahu bi sam'ihi wa basarihi wa haulihi wa quwwatihi wa aqlihi. Kata beliau rahimahullah, dan barang siapa yang menjaga Allah, yakni menjaga Allah disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau menyebutkan menjaga Allah maksudnya adalah ta'atuhu wal istiqamah ala dinihi, mentaati Allah dan beristiqamah terus menerus di atas kebenaran, di atas agamanya. Barang siapa yang taat kepada Allah di waktu kecil dan di saat dia masih kuat. Barang siapa yang istiqomah di atas agama Allah ketika dia masih kecil dan juga ketika dia masih kuat, termasuk padanya barakallahu fikum seorang ayah dan ibu mengupayakan agar anak barakallahu fikum di masa kecilnya, di saat dia masih kuat, maka dia menjaga Allah, yakni mentaati Allah, kemudian istiqomah di atas agamanya. Maka balasannya, barang siapa yang menjaga Allah di masa kecil dan ketika dia masih kuat, masih muda, hafizahullahu fi hali kibarihi wa dha'fi quwwatihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga dia di saat barakallahu fikum dia nanti sudah tua, sudah besar, dan ketika kekuatan sudah mulai melemah. Wa matta'ahu bisam'ihi, kemudian membuat pendengarannya ini menjadi awet, panjang umur. Wa basarihi, penglihatannya juga. Wa haulihi wa quwwatihi, daya dan upayanya, kekuatannya. Wa aqlihi, dan juga akalnya, tidak mudah pikun, dan semisalnya bi'idznillahi ta'ala. Ini diantara faedah menjaga Allah subhanahu wa ta'ala, yakni taat kepada Allah dan istiqomah di atas agamanya. Barakallahu. Kemudian kata Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, beliau menyatakan, famtila'ul qalbi ubudiyah lillah wa tahqiqul ikhlasi lahu azza wa jalla wa ghursu dzalika fil abna huwa min ta'zimillahi jalla wa ala fi nufusihim wa irsyadihim ila al-khair fa hadza fihi manfa'ah lil ibadi aba'an wa auladan fil ula wal akhirah. Maka hati yang penuh dengan peribadahan kepada Allah, hati yang dipenuhi kesehariannya dengan ibadah kepada Allah dan senantiasa melaksanakan keikhlasan untuk Allah, kemudian menanamkan hal itu, menanamkan ibadah ya kepada anak, menanamkan kepada anak agar ikhlas, maka itu merupakan bentuk pengagungan kepada Allah melalui anak-anaknya. Barakallahu fikum. Wa irsyadihim ilal khair, dan merupakan bentuk membimbing mereka, anak-anak, kepada kebaikan. Ketika seorang anak masih kecil dilatih dengan beribadah, sebagaimana disebutkan pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, hendaknya seorang anak ya dibiasakan untuk berada di atas ketaatan. Dan Asy-Syaikh rahimahullahu taala, beliau telah membantah ketika ada orang mengatakan mereka kan belum baligh, mereka kan masih kecil, barakallahu fikum, maka telah lalu penjelasannya, hal itu akan berasar, akan memiliki pengaruh apabila mereka terbiasa dengan kemaksiatan. Oleh karena itu, menanamkan amalan ibadah dan ikhlas kepada anak itu merupakan bimbingan orang tua, mengarahkan mereka kepada kebaikan. Maka ini terdapat kemanfaatan bagi hamba-hambanya, baik untuk ayahnya, untuk ibunya, dan untuk anak-anaknya di dunia maupun di akhirat. Barakallahu. Orang tuanya dapat pahala karena anaknya rajin beribadah walaupun belum baligh. Barakallahu. Ini di antara manfaat membiasakan anak untuk beribadah dan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sekarang kita masuk pada hak yang ketujuh. Hak putra dan putri. hak anak-anak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya ba'dal wiladah, setelah dilahirkan. Qala Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, sabian yang ketujuh, tarbiyatul abna wal banat ala makarimil akhlaq wat tahziru min masawi'il akhlaq. Yang ketujuh adalah barakakum mendidik putra dan putri di atas akhlak yang mulia, dan memperingatkan mereka, menjauhkan mereka dari akhlak-akhlak yang jelek. Fahadha minal ilmin nafi', maka ini merupakan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu. Jadi yang ketujuh adalah mendidik anak di atas akhlak yang mulia dan memperingatkan mereka dari akhlak-akhlak yang jelek. Li'annal akhlaqa laha manzilah rafi'ah fi syar'il mutahhar. Dikarenakan akhlak yang mulia padanya memiliki barakabikum kedudukan yang agung, yang tinggi di dalam syariat yang suci. Allahu jalla wa ala haqiyan lana qaula Luqman libnihi. Allah jalla wa ala menceritakan kepada kita, menghikayatkan kepada kita ucapan seorang hamba yang soleh, Luqman, kepada anaknya yang Allah subhanahu wa ta'ala abadikan dalam surat Luqman ayat ke-17 sampai 19. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan ucapan beliau, ya bunayya aqimis sholah, wahai anakku, aqimis sholah, tegakkanlah sholat, wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkanlah yang ma'ruf, wanha anil munkar, dan cegahlah dari kemungkaran, wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu, inna zalika min azmil umur, sesungguhnya hal itu merupakan perkara yang sangat ditekankan. Barakallahu. Pada ayat yang ke-17 ini, seorang hamba yang soleh, Luqman al-Hakim, beliau menasihati anaknya, wahai anakku, tegakkanlah sholat. Ini menunjukkan barakabikum, mendidik mereka agar menjalankan kewajibannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni sholat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang telah lalu penyebutannya, bahwasanya Nabi barakallahu fikum memerintahkan para sahabat, para sahabiat, agar membiasakan anaknya barakallahu fikum sholat ketika berumur 7 tahun. Ketika berumur 10 tahun tidak mau sholat, watribuhum, kata Nabi, maka pukullah mereka dengan pukulan yang mendidik. Bukan pukulan, ya, dengan pukulan yang menyiksa, menyayat. Kemudian disebutkan di sini, di antara akhlak yang mulia adalah memerintahkan manusia dengan kebaikan, melarang mereka, mencegah mereka dari kemungkaran, dan menanamkan kepada anak agar bersabar atas apa yang menimpa dirinya. Inna zalika min asmil umur, sesungguhnya hal itu merupakan perkara yang ditekankan. Kemudian beliau Luqman al-Hakim menasihatkan anaknya, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia, sombong, barakallahu, tidak mau perhatian dengan manusia. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Ya, ketika bertemu saudaranya tidak mau salam padahal berpapasan, barakallahu, dan berjalan dengan jalan yang tidak semestinya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka pada siapa saja yang berlaku sombong, barakallahu, lagi membanggakan diri. Wa qasit fi masjid wa ghud min sautik. Dan hendaknya engkau sederhana ketika berjalan pertengahan, ya. Waqud min sautik, dan tundukkanlah, rendahkanlah suaramu. Tidak berteriak-teriak, barakallahu, seperti keledai, ya, mengganggu orang. Termasuk waqsit fi masjid, pertengahan ketika berjalan, sopan, baik berjalan kaki maupun berkendaraan, baik berkendaraan hewan maupun barakabikum selain hewan, motor, mobil, ya, dengan cara yang sopan. Inna angkarul aswat la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling jelek, yang paling mungkar adalah suaranya keledai. Barakallahu, teriak sana sini keras tapi tidak membawa manfaat. Ini diantara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat ke-17 dan sampai 19. Fal ihsanu ilal aulad, maka berbuat ihsan kepada anak-anak. Tarbiyatuhumut tarbiyah al-hasanah an-nafi'ah min khairi ilmin yata'allamuhul walad zakaran kana am unsa. Maka berbuat ihsan kepada anak-anak, di antaranya dilakukan dengan mendidik mereka dengan pendidikan yang baik, yang bermanfaat, yang merupakan sebaik-baik ilmu. Barakabikum, yang dia ajarkan kepada anak, dan anak bisa belajar, baik anak laki-laki maupun anak wanita. Barakabikum, jadi yang ketujuh ini adalah mendidik anak agar senantiasa berakhlak dengan akhlak yang mulia, dan memperingatkan mereka dari masawil akhlak, dari akhlak-akhlak yang tercela, akhlak-akhlak yang jelek. Barakallahu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri-diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Dan barakallahu, bahan bakar api neraka itu adalah kebanyakannya manusia dan bebatuan. Al-Hafid Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam Fathul Qadir, ketika beliau menafsirkan ayat ini, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri-diri kalian, orang tua, baik bapak maupun ibu, wa ahlikum, dan juga anak-anak kalian, putra dan putrinya, naro, dari api neraka. Qala, beliau menyatakan, alimu anfusakum wa ahlikum al khair. Wa'adibuhum, ajarilah diri-diri kalian dan juga keluarga kalian kebaikan. Berarti akhlak yang baik. Wa adibuhum, dan juga ajari pula adab yang baik. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, pernah suatu ketika Abdullah bin Umar barakallahu, beliau menyatakan kepada seseorang yang ternyata akhlak anaknya tidak baik. Beliau menegur orang tuanya. Mungkin anaknya ini barakallahu masih kecil. Dikarenakan orang tua adalah yang bertanggung jawab atas anaknya, maka yang ditegur orang tuanya. Beliau menyatakan, ya hada, wahai kamu ini, ahsin adaba ibnik, fa innaka mas'ulun anhu, perbaguslah adab putramu, perbaguslah, perbaikilah adab anakmu, karena sesungguhnya kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang anakmu. Wa huwa mas'ulun an birrik, dan anakmu akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya tentang kebaikanmu besok barakallahu fikum di hari kiamat. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman nomor 8662 dan juga dalam Al-Kubro jilid ketiga nomor 84. Ketika seorang ayah dia tidak perhatian dengan anaknya, maka barakakum boleh menegur orang tuanya ya, agar anaknya dididik. Barakakum. Termasuk pula ketika taklim, entah daurah atau kajian biasa. Ketika barakakum mungkin anaknya ya kurang bisa menjaga adab-adab, maka dididik agar tidak mengganggu yang lainnya, agar terbiasa menghormati ilmu barakakum dan majelis ilmu. Wa qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala tafsiran li ayati at-tahrim as-sabiqah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau menafsirkan surat At-Tahrim ayat ke-6 yang tadi disebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijara. Beliau menyatakan adibuhum wa allimuhum, ajarilah mereka adab. Ya, ajarilah mereka adab, didiklah mereka, dan ajari barakakum entah adab atau ilmu-ilmu yang lainnya. Wa inna mimma la syakka fihi, dan sesungguhnya termasuk perkara yang tidak diragukan lagi padanya, annaka in warasta khairan wajadta khairo, apabila engkau wahai bapak, wahai ibu, menanam kebaikan, niscaya engkau akan menuai kebaikan. Wa in warasta syarran wajadta syarr wala budda, dan apabila engkau menanam kejelekan, maka engkau akan menuai kejelekan, dan ini pasti. Fasu'ut tarbiyah lahu athar mudammirah, maka pendidikan yang jelek yang diberikan oleh orang tua itu memiliki pengaruh-pengaruh yang bisa menghancurkan, yang bisa membinasakan. Kama dzakarna qabla dzalik, sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelum itu, alal abna, maka wajib bagi para bapak, para anak, barakallahu fikum, ya, agar mereka berhati-hati dari tarbiyah yang jelek. Wa 'alal walidain bal wa 'alal mujtama' qatibah. Dan atas kedua orang tua bahkan barakallahu fikum, tarbiyah yang jelek bisa memberikan pengaruh kepada masyarakat seluruhnya qatibah tanpa kecuali. Jadi su'ut tarbiyah, tarbiyah yang jelek, maka akan memberikan pengaruh yang jelek pula kepada anak-anaknya, kepada kedua orang tua, dan bahkan kepada masyarakat secara umum qatibah tanpa kecuali. Maka ini menunjukkan barakallahu fikum, kalau sebuah masyarakat ingin menjadi masyarakat yang baik, maka hendaknya bermula dari kelompok terkecil, yakni keluarga. Dan keluarga akan menjadi baik bermula dari individu-individunya. Bapak atau ibunya, calon bapak atau calon ibunya. Kemudian berkata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, wa kama annaka mas'ulun an tarbiyatihi fa huwa mas'ulun an birrik. Maka sebagaimana engkau akan ditanya besok, wahai orang tua, tentang pendidikan anaknya, maka demikian pula anak tersebut akan ditanya tentang kebaikanmu. Fa ta'limul abna' wal banat hadhil akhlaq al hasanah minal iffah wasidqi walbir wa hifdzil lisan wa hifdzil waqti wa ishghali bin nafi' al mufid yujannibu bi'inillahi al wuqu'a fil akhta' wal makari wal aqsu bil aqs wal iyadu billah. Maka pengajaran kepada putra dan putri dengan akhlak-akhlak yang baik berupa al-iffah, menjaga harga diri, asidat, berlaku jujur, albir, berbuat baik, hifdzil lisan, menjaga lisan, hifdzil waqti, menjaga waktu, kemudian barakabikum, ishghal bin nafi'il mufid, menyibukkan diri beserta keluarganya, anak-anaknya, membiasakan mereka sibuk dengan perkara yang bermanfaat, yang memberikan faedah, yang bisa menjauhkan mereka itu terjatuh dari kesalahan-kesalahan dan perkara-perkara yang makruh, yang tidak disukai bi'inillahi ta'ala. Dan sebaliknya, barakallahu fikum, ya, mengajarkan mereka agar menjauhi akhlak-akhlak yang jelek, ya, agar tidak terjatuh barakallahu fikum padanya wal iyadu billah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Di sini disebutkan di antara yang perlu diajarkan kepada putra dan putri kita akhlak-akhlak yang mulia adalah iffah, yakni menjaga kehormatan, menjaga dirinya. Disebutkan dalam hadis Hakim bin Hisham yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabiuna alaihi salatu wasallam beliau bersabda, Nabi bersabda, "Al-yadul 'ulya khairun minal yadi sufla." Tangan yang di atas suka memberi itu lebih baik daripada tangan yang di bawah meminta-minta. Wa bada' biman ta'ul, dan hendaknya engkau memulai ketika memberi kepada orang yang engkau tanggung. Berarti siapa? Keluarga. Jangan sampai dia barakallahu fikum memberi orang lain, mendahulukan orang lain, tapi keluarga masih minta-minta kepada orang lain. Misalkan barakallahu fikum, terkadang yang terjadi ada orang bersahabat dengan orang lain, baik itu teman kantor, teman kerja. Kedekatannya ini barakah fikum, sehingga perhatian dirinya melebihi perhatian kepada keluarganya. Apa yang diminta oleh sahabatnya dikasih. Entah sahabat laki atau perempuan. Will. Barakah fikum. Sementara keluarganya masih minta-minta. Wabda biman ta'ul. Maka mulailah dengan yang engkau tanggung. Wa khairus sadaqah maka na'an dhuhri ghina. Dan sebaik-baik sedekah barakah fikum adalah yang muncul dari ya ketika dia itu memiliki kemampuan, kekayaan, kecukupan. Wa man yasta'fif ya'iffahullah. Dan barang siapa yang menjaga dirinya, tidak meminta-minta, menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan berikan kepada dia sifat iffah. Akan menjaga kehormatan dirinya. Wa man yastaghni yaghnihillah. Dan barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, qanaah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kekayaan pada dirinya. Dan kekayaan seseorang itu tidak dinilai dengan banyaknya harta, banyaknya anak, tingginya pangkat, kedudukan, dan banyaknya pujian dari lisan-lisan manusia. Kekayaan yang sesungguhnya barakah fikum disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah orang yang kaya, bukanlah kekayaan itu dikarenakan banyaknya harta. Dan akan tetapi kekayaan itu adalah kaya jiwa, merasa cukup, barakah fikum, qanaah. Orang yang qanaah, barakah fikum, dia yakin bahwasanya bagaimanapun keadaan dia, dia berupaya untuk mencari maisyah yang halal, ya, atau dia ingin memulai pekerjaannya, mencari maisyah yang halal, maka dia pasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia memasrahkan, yakin bahwasanya tidaklah semua yang ada di muka bumi, barakah fikum, baik manusia, jin dan hewan, melainkan rizkinya ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Hud ayat yang ke-6. Surat Hud ayat yang ke-6. Wa ma min dabbah fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah ada hewan yang melata di muka bumi kecuali atas Allah rizkinya. Kecuali Allah juga akan memberi rizki kepada mereka. Barakah fikum, apalagi manusia yang bisa mencari maisyah, penghidupan, barakah fikum. Dan orang yang menjaga kehormatan dirinya, qanaah, merasa cukup, maka dia beruntung. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu ta'ala anhuma, riwayat Imam Muslim, Nabi Yuna alaihi salatu wassalam beliau bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam dan dia diberi rizki dengan rizki yang cukup, lalu dia menerima apa adanya. Barakallahu fikum, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan qanaah pada dirinya dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ini diantara akhlak iffah, menjaga kehormatan diri, barakallahu fikum, termasuk padanya dari kemaksiatan-kemaksiatan yang kecil. Yang kedua adalah asyidqu, jujur. Jujur merupakan akhlak yang mulia, yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada hamba-hambanya agar senantiasa bertakwa dan bersama orang-orang yang jujur dan mengikuti langkah-langkah orang yang jujur. Dalam surat At-Taubah ayat ke-119, ayat ke-119 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Dan kejujuran itu menghantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan menghantarkan kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Ar-Rasul alaihissalatu wassalam beliau bersabda, inna shidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya sifat jujur menghantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan menghantarkan kepada surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan sesungguhnya ada seseorang, dia senantiasa ya mengupayakan dirinya berbuat jujur sampai akhirnya dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, karena berupaya untuk jujur. Oleh karena itu barakallahu'alaikum, dari kecil seorang anak hendaknya dilatih agar berbicara jujur, ketika bertindak jujur, barakallahu'alaikum. Dan memang jujur itu membawa ketenangan bi'nillahi ta'ala, ya, membawa ketenangan. Dan yang namanya berdusta itu akan melahirkan ya kejelekan-kejelekan yang berikutnya. Barakallahu'alaikum. Ketika ditanya, kamu dapat dari mana uang itu? Padahal dia mencuri. Dia bilang, dikasih abi. Kapan dikasih abi? Tadi siang, padahal tidak. Ini dosa, bohong lagi. Di mana? Di rumah, bohong yang kedua. Untuk beli apa? Untuk beli ini, bohong yang ketiga. Barakallahu'alaikum. Yang namanya kedustaan itu melahirkan kejelekan-kejelekan yang berikutnya. Wa innal kadziba yahdi ilal fujur. Dan sesungguhnya berdusta menghantarkan seseorang kepada kefajiran. Fujur, fajir, atau sifat fajir disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qutaibah dalam Gharibul Hadis, al-fajir al-ma'il anil haq. Orang yang fajir, yang melakukan sifat kefajiran, itu adalah orang yang melenceng dari kebenaran. Itu fajir. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan perbuatan fujur, fajir, barakahikum, itu menghantarkan seseorang ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innar rajula la yakzibu hatta yuktaba indallahi kazzaban. Dan sesungguhnya ada seseorang, dia senantiasa suka berbohong, senangnya berbohong, tidak mau merubah diri menjadi orang yang agar jujur dia senang berbohong. Sehingga akhirnya ditulis di sisi Allah dia sebagai orang yang berdusta, pendusta. Barakallahu. Oleh karena itu juga para ulama mengharamkan berbohong dengan bercanda. Mungkin seorang ayah ya nyolek anaknya atau jawil anaknya. Ketika anak dari belakang, anaknya noleh, siapa? Bukan saya. Ini. Adiknya yang ditunjuk, itu bohong. Walaupun bercanda tetap tidak boleh. Barakakum, apalagi berbohong atas nama Nabi. Barakakum. Kemudian di antara sifat yang berikutnya adalah albir. Albir, kebaikan, sebutkan oleh Al-Imam At-Tabari, ta'atullahi wa fi'lu ma yardihi. Kebaikan adalah upaya mentaati Allah dan berbuat sesuatu yang bisa mendatangkan keridhaan Allah. Berbuat sesuatu yang Allah ridhoi. Maka ini diantara makna albir. Di antara balasan bagi orang yang senantiasa mentaati Allah, mengerjakan apa yang Allah ridhoi, sebutkan dalam surat Al-Infitor, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal abrara lafi na'im." Sesungguhnya orang-orang yang berupaya berbuat kebaikan, ya, lafi na'im, sungguh dia berada dalam kenikmatan. Wa innal fujjar lafi jahim. Dan sebaliknya orang yang senang berbuat kefajiran, melenceng dari kebenaran, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahim, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Infitor, ayatnya keberapa? Coba dilihat nanti pada kami. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengajak, memerintahkan hamba-hambanya agar berta'awun di atas kebaikan dan takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan hendaknya kalian saling berta'awun di atas kebaikan dan takwa. Barakallahu. Ini menunjukkan ya, berbuat baik untuk diri sendiri dan juga mengajari anak agar berbuat baik merupakan upaya untuk merealisasikan akhlak yang mulia. Dan yang keempat yang disebutkan adalah hifdzul lisan, menjaga lisan. Baik lisan yang tidak terjaga, menjurus kepada kesyirikan, kekufuran, ucapan-ucapan syirik, ucapan-ucapan kufur, barakallahu. Dan juga yang menjurus kepada kedustaan, ya. Dan juga masuk padanya menyanyi. Menyanyi. Sebutkan dalam surat Luqman. Dalam surat Luqman ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin." Dan di antara manusia ada yang barakabikum melakukan lahwul hadis. Ahli tafsir sebagian mereka barakabikum ada yang menafsirkan lahwul hadis di sini adalah menyanyi. Tujuannya untuk apa? Liyudilla an sabilillah bi ghairi ilm. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kalau sudah senang nyanyi, maka barakakum bertempur dalam hatinya antara senang Al-Quran dan senang nyanyian. Sebagaimana orang senang joget, maka susah untuk senang sholat. Sudah senang joget, barakakum jago jogetnya. Entah joget yang gaya apa saja, barakakum susah sholatnya. Dan ini wakil terjadi. Dan manusia yang suka menyanyi, melakukan lahul hadis, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, menjadikan senda gurau. Ya, jalan Allah itu senda gurau. Ya. Maka mereka diancam. Mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih. Surat Luqman ayat ke-6. Oleh karena itu, di antara ya, perbuatan yang jelek adalah tidak menjaga lisan. Dan sebaliknya termasuk akhlak yang mulia adalah menjaga lisan. Barakallahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa, maka hendaknya diam. Barakallahu. Kemudian yang berikutnya adalah hifdzul waqti, menjaga waktu. Ini penting. Menjaga waktu merupakan akhlak yang mulia. Yang dimaksud menjaga waktu barakallahu fikum, menggunakan waktunya dan kesempatannya dengan perkara-perkara yang bermanfaat, yang berfaedah. Dikarenakan memang kebanyakan manusia ketika sehat, ketika sehat barakallahu fikum, dia tidak sakit, dan ketika dia memiliki waktu luang, dia tidak menjaga waktunya. Ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas. As-sihah wal farag. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia terlena, tertipu padanya. Pada dua nikmat tersebut, yakni nikmat sehat. Ketika sehat barakallahu fikum digunakan pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ketika sakit baru sadar. Oh iya. Ya. Saya belum infak ini, belum infak itu. Saya belum sholat ini, belum sholat itu. Demikian pula ketika waktu luang memiliki banyak kesempatan, dia gunakan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ketika dia sudah sibuk, baru ingat betapa nikmatnya memiliki waktu yang luang, longgar untuk beribadah kepada Allah. Ketika noleh kanan kiri, teman-temannya sudah bisa ini, bisa itu. Dari perkara-perkara agamanya, bisa baca Al-Quran yang baik, ya. Sedikit-sedikit berkokikum bisa bahasa Arab, atau taklimnya rajin, tahu hukum ini, hukum itu, dia gigit jari. Dikarenakan ketika dia memiliki masa waktu atau waktu yang longgar, tidak digunakan sebaik-baiknya. Demikian pula yang terjadi pada generasi muda sekarang ini. Disebutkan dalam surat Maryam ayat ke-59 dan ayat ke-60. Ayat ke-59 dan ayat ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihin khalfun adau shalah wattaba'u shahawat fasawfa yalqauna ghayya illa man taba wa amana wa amila." Maka lahirlah, datanglah generasi muda setelah mereka. Barakallahu. Orang-orang yang ternyata menyia-nyiakan sholat. Generasi yang terbaik, para nabi dan para rasul, generasi para sahabat, tabi'in, tabi tabi'in. Barakallahu. Ketika Islam sudah mulai hilang sunnahnya satu demi satu. Barakallahu. Akhirnya datang generasi adha'us sholat, menyia-nyiakan sholat. Dan ini banyak terjadi. Muda-mudi yang ada barakakikum, kebanyakan pada zaman ini adha'us sholat, mereka menyia-nyiakan sholat. Wattaba'us syahwat, dan mereka mengikuti hawa nafsu. Pergaulan bebas, taklim, ilmu tidak diindahkan lagi. Para ulama sudah tidak menjadi idola mereka lagi. Fasaufa yalqauna ghayya. Maka kelak mereka akan mendapati kecelakaan. Illa man taba, kecuali orang yang telah bertaubat. Ketika sudah tua barakakikum, mungkin dia ingat, oh iya, saya masa kecilku, masa mudaku dulu barakakikum banyak menyia-nyiakan ya salat atau banyak mengikuti syahwat, maka dia bertaubat. Illa man taba, kecuali yang telah bertaubat, wa amana, kemudian beriman, wa amila, dan beramal soleh. Barakakikum. Wa isghalin bin nafi al-mufid. Dan juga barakakikum, di antara akhlak yang mulia adalah menyibukkan diri dan juga membiasakan anak-anaknya sibuk dengan perkara yang bermanfaat dan memberikan faedah. Yujannibu bi'nillahi al-wuku'a fil akhta wal makari. Yang dengan dia menyibukkan anak-anaknya dengan perkara yang bermanfaat, memberikan faedah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala bisa menjauhkan mereka terjatuh pada kesalahan-kesalahan dan perkara-perkara yang dimakruhkan, yang dibenci. Ketika barakakum, ya, anak-anak sudah mereka ini bosan dengan belajar, jenuh, maka disibukkan dengan perkara yang manfaat. Mungkin rekreasi sedikit dengan tadabur alam. Dibawa pada tempat-tempat yang tidak ada kemaksiatan di situ. Ya, barakakum. Makanya di sini ada renang juga ya. Tapi hari Jumat pagi ya, enggak ada orang. Jangan hari Ahad ya. Nah, barakallahu. Wal aqsu bil aqsi wal iyadu billah. Barakallahu. Dan yang sebaliknya. Wal iyadu billah. Ikhwani wa akhwati billah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan yang terakhir, beliau Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari rahimahullah, beliau menyatakan, fal khuluqul hasan amarana Allahu jalla wa ala bihi wa haqqun 'alal aba ay yu'allimuhu li abna'ihim wa ay yurabbuhum 'ala tilkal adabil 'azimah. Maka akhlak-akhlak yang baik Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita dengannya. Dan hak yang harus ditunaikan oleh ayah kepada anak-anaknya adalah agar mereka mengajari anak-anaknya dan mentarbiyah anak-anaknya adab-adab yang agung. Qala Allahu jalla wa ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala beliau berfirman dalam surat An-Nahl. An-Nahl ayat ke-90. Inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat adil. Wal ihsan, dan juga berbuat ihsan. Wa ita'i dzil qurba, dan juga barakakum, ya, berbuat ihsan kepada kerabatnya. Wa yanha 'anil fahsya, dan juga mencegah dari perbuatan keji, wal mungkar dan mungkar, wal baghi, dan melampaui batas. Ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala menasihatkan kalian agar kalian mau berpikir, mau merenung, mau mengambil pelajaran. Surat An-Nahl ayat ke-90. Barakakum, di antara sifat akhlak yang mulia adalah berbuat adil, berbuat ihsan, baik kepada anak-anak maupun kerabat, mencegah anak-anak maupun orang lain dari perbuatan keji dan mungkar, dan juga melampaui batas. Baik, wallahu ta'ala bisawab. Waktunya sudah habis. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadlul hamdakumullah.